ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah masuk pada ayat yang ke-87 dan 88. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba qafayna min ba'dihi bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa alaihi salam Alkitab dan kami ikutkan dari sesudah beliau adalah dengan para rasul. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan ruhul qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak kalian sukai oleh diri kalian, istakbartum, kemudian kalian menjadi sombong. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, maka sekelompok dari kalian ada yang mendustakan dan sekelompok dari kalian ada yang membunuhnya. Wa qalu, maka mereka jawab, qulubuna ghulf, hati-hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Fa qalilan ma yu'minun, dan sedikit sekali dari mereka yang beriman. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sifat yang lain dari kondisi keadaan orang-orang ahlul kitab dari bangsa Yahudi ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka dari keutamaan dan kelebihan. Juga diutus kepada mereka seorang nabi dan juga diberikan, diturunkan kepada mereka Alkitab, namun kemudian seperti itu kelakuan mereka. نسأل الله السلامة والعافية. قال قوله تعالى ولقد لم لسني طوطئة للقسم untuk menunjukkan bilang juga lam al-qasam untuk sumpah, dan qad taukid tahqiq untuk menunjukkan qad ini untuk terkadang menunjukkan sebagai penguat taukid dan juga menunjukkan benar-benar terjadi tahqiq. Maka jumlah ini dikuatkan dengan tiga muakkidat, tiga taukid dari al-qasam al-muqaddar, sumpah yang dikira-kirakan, kemudian lam dan qad. Lam ini merupakan tawti'ah dari qasam, kemudian qad. Jadi walaqad atayna, dan sungguh benar-benar kami telah berikan kepada Musa ibn Imran yang merupakan afdalu anbiya bani Israil, nabi yang paling utama dari bani Israil adalah Nabi Musa alaihissalam, diutus kepada mereka dan diturunkan kepada mereka Taurat, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat. Tidak hanya itu saja, diikutkan sesudah beliau dengan para rasul. Dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, wa atayna Isa ibn Maryam, dan kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan kata Syekh Ibnu Taimin, al-bayyinat di sini adalah sifat dari mausuf yang dibuang, dikira-kirakan adalah al-ayat al-bayyinat. Yani diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam al-ayat al-bayyinat, ayat-ayat sebagai bukti-bukti yang nampak jelas yang menunjukkan akan kebenaran dari risalahnya, kebenaran kenabiannya, kebenaran risalahnya. Dan ayat-ayat ini mencakup di dalamnya adalah ayat-ayat syar'iyyah dan seperti syariat-syariat yang datang kepada beliau, dan juga ayat qadariyah kauniyah, yakni ayat syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syariat yang datang. Kemudian yang kedua adalah merupakan juga ayat qadariyah, yang ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam, dari ihya'ul mauta, menghidupkan orang sudah mati, kemudian juga mengeluarkan mereka dari kuburnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menyembuhkan orang yang sakit. Dan ini merupakan ayat qadariyah kauniyah. Qala wa qawluhu ta'ala wa ayyadnahu ay qawwaynahu, yani kami kuatkan dia. Nah, sebagaimana firman Allah yang lainnya, fa ayyadnal ladina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin, yani kami kuatkan mereka untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Qala wa qawlu bi ruhil qudus, ruhul qudus sini katakan min bab idhafatil mausuf ila sifatihi, yani bab idhafah, disandarkan mausuf yang disifati kepada sifatnya, yani kepada ru'ai birruhil muqaddas, birruh al muqaddas, ruh yang suci. Dan para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ruhul qudus. Pendapat pertama mengatakan bahwa ruhul qudus ini adalah ruhnya Nabi Isa alaihi salam, karena ini adalah ruh yang suci. Maka makna ruh wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami kuatkan beliau dengan ruhul qudus, jadi dengan ruh yang thayyibah thahirah, dengan ruh yang baik, ruh yang suci, yang selalu menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan keburukan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ruhul qudus adalah Injil, kitab Injil. Karena Injil adalah wahyu, dan wahyu pun juga dikatakan ruh. Terkadang disebut dengan ruh, karena itu adalah juga merupakan ruh bagi seorang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan. Ini kitab dari perintah-perintah kami. Terkadang makna ruh adalah karena kitab-kitab Allah juga merupakan ruh. Dengan itu seseorang bisa semangat, termotivasi, dan juga kemudian bisa bergerak dengan baik, dengan arahan-arahan yang baik dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini ditunjukkan dengan banyak-banyak ayat. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbik. Katakan nazzalahu Ruhul Qudus, diturunkan Al-Qur'an itu adalah dengan oleh Ruhul Qudus, dengan perantaraan Ruhul Qudus dari Rabbmu, yakni Jibril. Demikian pula sabda Nabi SAW kepada Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ini penyairnya Rasulullah dan juga sering yang diperintahkan oleh Nabi untuk membalas syair-syair yang ejekan mereka, maka untuk membalasnya, membalas kepada orang-orang musyrik, maka mengatakan Allahumma ayyidhu biruhil qudus, Allahumma ayyidhu biruhil qudus, ya Allah kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus, yani dengan malaikat Jibril. Qala wa hadha asahul aqwal, dan ini yang paling sahih dari tiga pendapat ini, bahwa Ruhul Qudus yang paling rajih adalah maksudnya adalah malaikat Jibril, dengan tiga penafsiran. Yang pertama adalah ruhnya Nabi Isa AS, yang kedua adalah Injil, meskipun dua makna sebelumnya juga tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan karena semua juga ruh. Namun yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Ruhul Qudus adalah nabi, adalah malaikat Jibril alaihi salam yang menjadi qarinan lahu yu'ayyiduhu, menemaninya, menguatkan Nabi Isa alaihi salam dan memberikan taukid, sekaligus juga yang mentalqin hujjah, mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ini dirajikan oleh para ahli tafsir, diantaranya adalah Ibn Jarir At-Tabari dan juga Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahwasanya dimaksudkan dengan Ruhul Qudus dalam ayat ini adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian berikutnya, qala afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Ini istifham ingkari. Istifham bentuk pertanyaan tapi untuk menunjukkan pengingkaran dari mereka dan juga taubih ini. Itu taubih dan juga sekaligus untuk menghinakan mereka, orang-orang Yahudi yang setiap kali datang kepada mereka seorang rasul yang tidak mereka sukai, mereka menyombongkan diri dan menentangnya. Qala fa kullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat, dengan membawa tuntunan yang kalian tidak sukai, yakni bima ay bi syarain, dengan sesuatu yang tidak kalian sukai, yang tidak kalian inginkan, istakbartum ay salaktum tariqal kibriya, kalian mengikuti cara-caranya orang-orang yang sombong, wal ulu ala ma ja'at bihir rusul, dan merasa tinggi diri dengan apa yang datang dari para rasul ini. Fa fariqan kadzdzabtum, maka sekelompok dari kalian ada yang mendustakan ayat-ayat tersebut, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa fariqan taqtulun, bahkan kelompok yang lain ada yang membunuh para nabi. Ini tarkib atau susunan yang dibuat di sini. Fa fariqan kadzdzabtum, didahulukan maf'ulnya kadzdzabtum fariqan, artinya seperti itu. Ini menunjukkan pertama adalah taukid dan juga menunjukkan menguatkan dan sekaligus juga untuk menunjukkan ilhasr, yakni menunjukkan pembatasan bahwa tidak ada yang ketiganya. Dua ini yang kalian lakukan, yakni dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dua ini, tidak ada yang ketiganya. Imma kalian dustakan atau kalian bunuh mereka. Dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau kemudian dibunuh, tidak ada yang ketiganya. Karena di sini adalah dikuatkan seperti kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah taukid wa juga dilhasr, bahwa yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini juga seperti wa fariqan kadzdzabtum, mestinya adalah kalau susunan biasanya kadzdzabtum fariqan, maka beda ini. Tapi maf'uliyahnya ini didahulukan dari amilnya, kadzdzabtum fariqan kadzdzabtum, maka ini juga benar-benar seperti itu yang dilakukan dan tidak ada yang ketiganya. Ini kelakuan mereka dua ini. Qala, kata Syekh Ibnu Taimin mengatakan qala wa huna qala ta'ala kadzdzabtum fi'lun madhi wa qala ta'ala taqtulun. Pada yang pertama itu dengan fi'il madhi bentuk lampau, dan yang kedua wa fariqan taqtulun dengan fi'il mudhari bentuk sedang atau bentuk yang akan datang. Maka bagaimana ini tarkibnya seperti ini? Qala fa amma kaunu al-awwal fi'lan madiyan fal amru fihi zahir li'annahu waqa'a minhum at-takdzib. Pertama, bahwa kenapa fi'il madhi yang bentuk lampau, maka permasalahannya adalah jelas karena ini terjadi pada mereka, menunjukkan sudah terjadi pada mereka orang-orang Yahudi yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ammal ityan bi fi'lin mudhari' binisbati lil qatl fa huwa awwalan mura'at lil fawasil al ayat. Adapun kemudian yang kedua didatangkan dengan fi'il mudhari menunjukkan sedang atau yang akan datang. Ini terkait dengan masalah membunuh ini. Al-qatl ini adalah kata beliau yang pertama adalah mura'atil fawasilil ayat, untuk menyesuaikan dari fawasilil ayat, potongan-potongan ayat. Li'annahu law qala fariqan qataltum, kalau kemudian dikatakan menggunakan fi'il madhi juga, fariqan kadzabtum wa fariqan qataltum, ini tidak sesuai dengan yang sebelumnya dan juga tidak sesuai dengan yang sesudahnya. Ini dari sisi tarkib, dari sisi susunannya. Thumma inna ba'dhal ulama abada fiha nuktah, kemudian sebagian para ulama menjelaskan atau menambahkan ada beberapa poin di sini. Wa hiya anna haula'il yahud istamarra qatluhum ar-rusul hatta akhiruhu Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena fi'il madhi menunjukkan sedang dan yang akan datang menunjukkan terus-menerus mereka melakukan itu. Terus-menerus mereka berusaha untuk membunuhi para nabi sampai kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun juga berapa kali mereka mencoba untuk membunuhnya. Maka ini juga sesuai menunjukkan kalau dengan fi'il mudhari atau bentuk sedang atau yang akan datang, ini menunjukkan seperti itu yang terus-menerus mereka lakukan. Dan ini sebagaimana kita mengerti berapa kali mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, fa innahum qatalu ar-rasul bis-sum alladhi wada'uhu lahu fi Khaybar. Maka beliau mengatakan bahwa mereka lah yang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan racun yang mereka letakkan pada daging yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Yani ini jelas bahwa Rasulullah meninggalnya itu adalah di antara sebabnya adalah karena racun itu. Ini karena racun itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya di akhir itu adalah karena sebab racun itu. Ini racun itu memberikan dampak dalam sakit menjelang meninggal beliau, di mana beliau mengatakan la zalat aklatu Khaybar tu'awwiduni. La zalat aklatu Khaybar tu'awwiduni. Senantiasa makanan Khaybar itu mempengaruhiku, menyakitiku. Wa hadha awanun qita'il abharu minni. Katakan wa hadha awanun qita'il abharu minni. Ini adalah tiba saatnya untuk terputus dariku. Maka Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam meninggal sebagai syahid karena pengaruh dari racun yang mereka letakkan di makanan di Khaybar. Maka ya, seperti ini. Maka sesuai sekali kalau kemudian dengan fi'il mudhari ini. Terus dan itu sudah berapa kali, dan itu pun percobaan pembunuhan yang kesekian kali kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti juga ketika di Bani Quraidah. Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu. Itu yang ketika Rasulullah SAW sedang duduk dilempari batu dari atas. Nah, kemudian beliau dengan izin Allah kemudian bergeser sedikit, batu jatuh di sebelahnya. Nah, ini berbagai upaya mereka lakukan untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka pas kalau kemudian dengan mafariqan taqturun, dengan bentuk mudhari. Qala Zuhri rahimahullah ta'ala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata syahidan لأن اليهود تسببوا في قتله. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ini meninggal sebagai syahid karena Yahudi mereka adalah penyebab dari kematian beliau. Wa hadha laysa biba'id an yakuna hadha min asrar at-ta'bir bil mudhari fil qatl. Dan ini tidak terlalu jauh untuk kemudian rahasia dari pengungkapan dalam ayat ini dengan fi'il mudhari. Mengungkapkan pembunuhan ini dengan bentuk fi'il mudhari atau bentuk sedang yang atau yang akan datang. Wa in kana qad yaridu alaihi anna at-takdzib istamarra hatta zaman ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun juga masalah pendustaan ini pun juga sifat mereka suka mendustakan ayat-ayat Allah ini juga berlanjut sampai hari ini, sampai zamannya Nabi alaihi salatu wasallam dan juga sampai hari ini. senantiasa mereka mendustakan. Falimadza lam yaqul fariqan takdzibun wa fariqan taqtulun. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kemudian tidak dua-duanya menggunakan fi'il mudhari'? Qala wal jawab an hadza anna al-qatla ashaddu min at-takdzib. Jawabannya bahwa pembunuhan itu lebih sadis, lebih syadid daripada pendustaan. Fa'abbar anhu bil mudhari' al-mustamir ila akhir ar-rasul, ila akhir ar-rusul. Maka diungkapkan dengan bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan terus-menerus itu sampai akhir para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian fa in qila kaifa yasihu qaul az-Zuhri, kalau dikatakan apa yang dikatakan Imam Zuhri ini benar, bagaimana kalau kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Zuhri benar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam meninggal sebagai syahid karena Yahudi menjadi sebab terbunuhnya atau menjadi sebab meninggalnya beliau, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari gangguan manusia. Maka jawabannya yang dimaksudkan dengan kata beliau al murad bi qaulihi ta'ala ya'simuka minan nas, yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Allah menjagamu dari manusia, halat tabligh, yakni ketika menyampaikan, ketika berdakwah. Ai balagha wa anta fi hali tablighika ma'sum, yani ketika menyampaikan dan saat menyampaikannya senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha lam ya'tadd 'alaihi ahadun abadan fi hali tablighihi faqatalahu, karena ini tidak ada seorang pun yang berani atau tidak ada seorang pun yang kemudian mengganggu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyampaikan dakwahnya kemudian membunuhnya. Kalau mengganggu dengan omongan, iya, tapi tidak bisa kemudian menyakiti Nabi SAW. Dan itu sudah berapa kali, sebagaimana kita mengerti di awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam, ketika Abu Jahal berusaha mau menyakiti Nabi SAW pun dijaga dengan seekor unta yang dilihat oleh Abu Jahal mau mencaploknya dengan mulut yang besar. Dan itu berapa kali terjadi. Maka ketika menyampaikan dalam dakwahnya ini, Rasulullah SAW senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala wa qalu, yani Bani Israil, mu'tadirin an raddihim majabihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkilah, mereka menjawab, orang-orang Bani Israil ini minta udzur, alasan mereka kenapa menolak dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka alasannya qulubuna ghulf. Hati kami tertutup yang menghalangi sampainya kebenaran kepada hati itu. Ini tertutup. Tidak sampai kepada hati itu dari dakwahnya para rasul. Wa hadhihi hujjatun batilah. Ini adalah hujjah yang batil. Walihada qala ta'ala, ini alasan yang batil. Karena itu Allah mengatakan bal la'anahumullah, kan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membantah dari alasan mereka seperti itu dan menjelaskan bahwa Allah melaknatnya, yakni mengusirnya dari kebaikan dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kekufurannya. Ketika, karena apa? Karena mereka memilih kufur mengalahkan iman. Ini memilih kekufuran daripada imannya. Faqalidan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Ay qalida iman, qalidan imanuhum, sedikit dari keimanan mereka. Ma di sini dikatakan masdariyah atau zaidah di taukidil qillah, atau merupakan zaidah menguatkan kepada sedikitnya ini. Maka kemudian halil murad bil qillah al-adam aw hiya ala zahiriha. Apakah yang dimaksudkan dengan qillah di sini artinya sedikit ini adalah memang tidak ada, ya. Sedikit sekali ini adalah tidak ada atau seperti apa adanya. Hanya sedikit. maka yang pertama ini lebih dekat. Li'anna dhahir min halihim adamul iman bil kulliyah, karena zahirnya pada mereka ini adalah keadaan mereka itu adamul iman bil kulliyah, tidak mengimani secara keseluruhan. Wa la yamtani an yuradu bil qillatil adam, namun juga tidak menghalangi kalau kemudian dimaksudkan dengan qillah di sini adalah tidak ada sama sekali. Jika memang ditunjukkan dengan qarinah, baik itu keadaannya atau juga qarinah lafziyahnya secara lafaz, maka makna qalil ini bisa berarti sedikit, sedikit artinya tidak secara keseluruhan, atau yang kedua adalah memang tidak sama sekali, tidak ada sama sekali. Ini jemaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita untuk kita senantiasa juga jangan sampai mengikuti dari tingkah polanya orang-orang Yahudi yang seperti ini. Dan ayat-ayat seperti ini khitabnya adalah kepada kita agar kita jangan sampai nempel pada kita dari sifat-sifatnya orang-orang Yahudi, yang kita senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat kita di surat Al-Fatihah. Ini wallahu a'lam. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.